Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع Ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pada malam hari ini kajian kita, yaitu dari kitab Mausu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah fi Shahihis Sunnah An-Nabawiyyah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullahu taala. Dan yang terakhir kita telah membahas bab yang nomor ke-175, yaitu peminum khamr sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan telah kita bahas panjang lebar. Insyaallah pada malam hari ini kita akan masuk bab yang nomor 176, yaitu qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala, babu nafyi qabuli salatil abdil abiq hatta yarji'. Berkata penulis kitab ini, semoga Allah merahmatinya, bab tidak diterima salat budak yang lari dari majikannya sehingga kembali lagi. Budak ya, zaman dulu ada perbudakan, dan Islam datang memberantas perbudakan. Dan adanya perbudakan ini karena peperangan. Ada peperangan, pihak kafir yang kalah itu ditawan, dijadikan budak, dan budak itu diberi hak hidup yang selayaknya, tidak boleh disiksa dan yang lainnya. Dan kalau masuk Islam, maka dianjurkan untuk dimerdekakan. Dan Islam sangat menganjurkan memerdekakan budak, dan keutamaan memerdekakan budak itu sangat besar. Bangsa yang paling kejam kepada budak adalah orang-orang Eropa. Orang-orang Eropa itu memperbudak kaum kulit hitam. Orang-orang kulit hitam dianggap sebagai budak, ditindas. Tapi mereka menutupi sejarah ini. Justru Islam datang memberantas perbudakan. Dan budak ini milik majikannya. Milik majikannya, dijual boleh. Milik majikan 100%. Karena itu kalau budak itu lari dari majikannya, maka selama dia dalam pelariannya itu sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Kemudian juga ada tambahan dari Ibnu Khuzaimah rahimahullah, melalui jalan sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Idza abiqal 'abdu lam tuqbal lahu salatun hatta yarji'a ila mawalihi." Apabila seorang budak itu melarikan diri, maka tidak diterima sholatnya sehingga kembali lagi kepada majikannya. Namun demikian para ulama menjelaskan, yang dimaksud sholatnya tidak diterima di sini adalah boleh jadi sholatnya sah, dan dia tetap wajib sholat, tapi sholatnya tidak diterima oleh Allah. Sholat itu dikatakan sah kalau dia memenuhi syarat sahnya sholat. Memenuhi syarat sah, sholatnya sah. Tapi tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena dia melarikan diri dari majikannya. Dan ini adalah termasuk keindahan agama Islam untuk supaya melindungi budak dan juga melindungi majikan. Tidak ada saling mendolimi dan masing-masing menunaikan haknya. Kemudian berikutnya, bab yang nomor ke-177. Babu nafyi qabuli salatil mar'atil ghadibah li zawjiha wal akhawain al mutasarimain. Bab tidak dikabulkan salat perempuan yang suaminya itu marah kepadanya. Seorang istri yang suaminya marah kepadanya, dan dua saudara yang saling bermusuhan. Lalu dibawakan di sini hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan yang lainnya dengan sanad kalau dikumpulkan semuanya sahihun li ghairi. Melalui jalan sahabat Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, thalathatun la yaqbalu Allahu lahum salatun. Ada tiga kelompok yang Allah tidak menerima salat mereka. Tiga kelompok salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Yang pertama-tama, imamu qaumin wa hum lahu karihun. Imam suatu kaum sementara kaum itu benci kepada imam tersebut. Seorang jadi imam sementara kaumnya itu benci semuanya kepada dia. Nah, ini perlu penjelasan. Ini perlu penjelasan. Maksudnya di sini adalah imamnya itu orang yang tidak baik. Tidak baik, orang yang fasik, dan dia memaksakan diri jadi imam sehingga makmumnya itu terpaksa menjadi makmum dia dalam keadaan benci, seperti yang terjadi kepada Bani Umayyah itu kebanyakan penguasanya penguasa-penguasa yang fasik, dan yang namanya penguasa jadi imam, makmumnya dipaksa untuk sholat jadi makmum. Kalau tidak mau dihukum. Kalau tidak mau dihukum. Sehingga terpaksa mereka sholat walaupun mangkel. Sampai ada salah seorang penguasa Bani Umayyah yang sholat jadi imam dalam keadaan mabuk. Sholat subuh mabuk. Sholatnya berapa rakaat? Sholat subuh 4 rakaat. Mabuk. Setelah salam, diingatkan oleh makmumnya, Anda tadi sholatnya 4 rakaat. Dia noleh dan mengatakan, azidukum, mau ditambah lagi? Yes. Diingatkan bukan terima kasih, diingatkan malah marah, mau ditambah lagi? Kalau kamu macam-macam, tak kasih 6 nanti ya. Tak kasih 8 nanti ya, macam-macam. Nah, ini imam yang dibenci oleh kaumnya. Tapi kalau imamnya itu orang baik, cuma dicari-cari kesalahannya atau karena perbedaan pendapat, ini enggak termasuk di sini. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau orang munafik itu ya benci sama Rasulullah. Enggak mungkin orang munafik cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang salah bukan imamnya, yang salah adalah makmumnya karena hatinya jelek. Hatinya busuk. Seperti orang-orang Khawarij yang membenci Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, dibenci, tidak mau jadi makmumnya Sayyidina Ali. Bahkan Sayyidina Ali dikafirkan. Sampai-sampai Sayyidina Ali saking bencinya, sampai di akhir masanya itu beliau sempat berdoa dengan doa yang menunjukkan betapa kegundahan hati Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, Allahumma inni qad malaltuhum wa qad malluni wa abghadtuhum wa abghaduni fa abdilni khairan minhum wa abdilhum syarran minni. Ya Allah, aku telah bosan dengan mereka dan mereka juga telah bosan dengan aku. Aku benci mereka dan mereka juga benci kepadaku. Gantilah untukku yang lebih baik dari mereka dan gantilah untuk mereka yang lebih jelek dari aku. Yang salah bukan Sayyidina Ali, beliau adalah seorang sahabat yang istimewa. Jadi hadis ini perlu perincian. Maksudnya imam yang dibenci oleh kaumnya ini adalah imam yang fasik, fasik, memaksakan diri jadi imam sehingga orang-orang benci. Tapi kalau imamnya baik, yang jelek makmumnya, yang salah adalah makmumnya. Walaupun benci kepada imamnya, yang jelek tetap makmumnya. Kemudian, wa mra'atun batat wa zaujuha 'alaiha ghadban. Termasuk yang tidak diterima sholatnya pula oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seorang istri yang pada malam hari itu dalam keadaan suaminya marah kepada dia. Mungkin diajak hubungan dia nolak, tidak mau, suaminya marah. Maka istri ini sholat, tidak diterima sholatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu para istri ini perlu selalu mencari ridhonya suami. Jangan sampai membuat suami itu marah, baik dalam hal hubungan suami istri atau hal-hal yang lainnya. Kalau istrinya ganyang sampai suaminya marah, maka tidak diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana caranya? Minta maaf sehingga suami ridho kembali. Orang perempuan itu paling gampang masuk surga, paling gampang masuk surga orang perempuan. Pernah datang seorang sahabiah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu beliau bertanya, Azati ba'lun anti? Apakah kamu punya suami? Bala, ya Rasulullah, saya punya suami. Saya adalah seorang istri. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Unduri aina anti minhu, fa innama huwa jannatuki wa naruki." Perhatikan posisimu di hadapan suamimu. Karena suamimu adalah surgamu dan nerakamu. Jadi seorang istri itu kalau dulu sebelum nikah berbakti kepada ibu bapaknya. Setelah menikah pindah kepada suaminya. Suami lebih didahulukan daripada ibu dan bapaknya sendiri. Sehingga kalau istri ganyang suaminya sampai suaminya marah, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga minta maaf dan suaminya tidak marah lagi. Kemudian yang ketiga, wa akhawan mutasariman, dua saudara yang bertikai. Dua saudara yang bertikai. Karena ini memutuskan tali silaturahim. Islam adalah agama yang sangat menganjurkan kita menyambung tali silaturahim. Sementara ini memutuskan tali silaturahim. Lebih identik di sini dengan saudara. Saudara yang ada hubungan darahnya. Ada hubungan darah. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, kita telah selesai pembahasan tentang kitabussalah. Kitabussalah panjang lebar kita bahas. Sekarang kita masuk kitab yang baru lagi, yaitu kitabul witri wa qiyamil lail. Kitab pembahasan tentang salat witir dan qiyamul lail, salat malam. Ini kitab yang nomor ke-13. Kitab tentang witir dan qiyamul lail. Babnya lanjutannya bab nomor ke-178, yaitu babuz zajri 'anil itar bi talat raka'at ghairu mafsulah. Bab larangan witir 3 rakaat yang tidak bersambung. Dilarang witir 3 rakaat, nanti ada penjelasan ya. Witir 3 rakaat yang dilakukan itu seperti sholat maghrib, itu yang dilarang. Rakaat kedua duduk, terus berdiri. Rakaat ketiga duduk lagi. Ini yang dilarang. Nanti ada penjelasannya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Ad-Darqutni dan yang lain-lainnya dengan sanad yang sahih, melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "La tutiru bi thalat." Jangan salat witir dengan 3 rakaat, au tiru bi khamsin au bi sab'in, witirlah 5 rakaat atau 7 rakaat, wala tushbihu bi salatil maghrib, jangan menyerupai sholat maghrib. Jadi maksudnya witir 3 rakaat yang dilarang ini adalah witir 3 rakaat yang mirip sholat maghrib. Rakaat kedua duduk, rakaat ketiga duduk lagi. Namun demikian sholat witir 3 rakaat kalau caranya tidak gitu boleh. Yaitu ada 2 cara sholat witir kalau kita mau sholat 3 rakaat. Yaitu yang pertama-tama at-taslim baina syafi'i wal watar. Itu salamnya 2 kali. 2 rakaat salam tambah lagi 1 rakaat. Ini menurut sebagian ulama wahwal aqwa wal afdal. Ini yang paling afdal. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda salatul laili wan nahari matna matna. Salat sunnah pada waktu malam dan siang itu 2-2. Kemudian cara yang kedua, alla yaq'ud baina syafi'i wal watar. Tanpa duduk yang pertama. Jadi 3 rakaat nyambung langsung duduk yang terakhir saja sekalian salam. Ini juga boleh. Jadi salat witir 3 rakaat itu boleh dan ini juga dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga di dalam sabda yang lainnya beliau menyatakan boleh. Yang tidak boleh adalah salat witir 3 rakaat yang menyerupai sholat maghrib. Ya. Dan kalau kita mau witir 3 rakaat, maka disunnahkan rakaat pertama setelah al-fatihah kita membaca al-a'la, subbihisma rabbikal a'la. Rakaat kedua setelah al-fatihah membaca al-kafirun. Rakaat ketiga setelah al-fatihah kita membaca al-ikhlas. Juga ada riwayat rakaat ketiga al-ikhlas ditambah lagi dengan al-mu'awwidzatain, al-falaq dan an-nas. Kemudian bab yang berikutnya lagi bab nomor ke-179. Babuz zajri an yutiral mar'u fil lailatil wahida marratain. Bab larangan seseorang itu salat witir dalam satu malam 2 kali. Salat witir 2 kali dalam semalam. Dibawakan riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i dan yang lainnya dengan sanad yang sahih melalui jalan Qais bin Talq radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan zarani abi yauman fi ramadan, ayahku pada suatu hari mengunjungi aku tepatnya pada bulan Ramadan. Fa amsa indana wa aftar fa qama bina tilkal laila wa autar. Ternyata bapak di rumahku sampai sore dan sampai berbuka di rumahku. Sampai juga pada malam itu bapak sempat sholat bersama kami. Pada malam itu sekaligus sholat witir. Jadi imam bapaknya sholat witir. Thumman hadara ila masjidihi fasalla bi ashabihi thumma qaddama rajulan faqala autir bi ashabik fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul la witran fi laila. Setelah selesai salat witir dengan anaknya tadi itu, bapaknya keluar menuju masjidnya. Jadi bapaknya punya masjid sendiri. Tadi di masjid tempatnya anaknya. Keluar ke masjidnya, salat lagi di sana jadi imam di masjid itu. 2-2-2-2. Ketika giliran salat witir, bapaknya mundur dan mengatakan kepada seseorang, ayo kamu maju, silahkan kamu saja yang jadi imam sholat witir, karena aku tadi sudah sholat witir. Dan Rasulullah SAW bersabda, aku pernah mendengar, kata beliau, tidak ada 2 kali witir dalam satu malam. Jadi ini seorang sahabat yang langsung meriwayatkan ya. Jadi mungkin pada waktu sholat awal itu sudah witir, maka malam sholat lagi boleh, tapi tidak pakai witir lagi. Jadi boleh ya, malam sholat lagi tapi 2-2-2 tanpa witir lagi. Kemudian para ulama berbeda pendapat. Ini saya bacakan ya perbedaan pendapat. Dan ini disebutkan oleh At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala di dalam sunannya, Sunan At-Tirmidzi jilid 4 halaman 334. واختلف أهل العلم في الذي يوتر من أول الليل ثم يقوم من آخره. Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang sudah sholat witir di permulaan malam, kemudian ternyata di akhir malam dia bangun lagi. Nah, bagaimana posisinya? Dia sudah sholat witir. Karena ada hadis menyatakan la witroni fi lailah, tidak ada dua kali witir dalam satu malam. Kemudian juga ada riwayat yang menyatakan ij'alu akhira sholatikum bil laili witr. Jadikanlah sholatmu yang terakhir pada waktu malam itu adalah sholat witir. Bagaimana ini? Di sini beliau sebutkan perbedaan pendapat. Saya bacakan supaya jelas. Fara'a ba'du ahli al-ilmi min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa man ba'dahum naqdal witri. Sebagian ulama dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang setelahnya berpendapat supaya witirnya yang pertama itu dibatalkan. Kan sudah sholat witir kan? Ya. Malam bangun lagi, maka witir yang tadi itu dibatalkan dulu. Waqalu, bagaimana caranya? Mereka mengatakan, yudhifu ilaiha raka'ah wa yusalli ma badalahu thumma yutiru fi akhiri salatihi li'annahu la witran fi lailah. Mereka mengatakan caranya adalah sholat dulu satu rakaat, niatnya adalah membatalkan witir yang tadi. Berarti witir yang tadi telah batal. Kemudian sekarang silahkan sholat dua dan ditutup terakhirnya dengan witir. Karena tidak ada dua kali witir dalam satu malam. Ini pendapat sebagian ulama. Jadi mungkin kasusnya kalau Ramadan ya, kita sudah terawih dengan witir, lah malam mau witir lagi, maka kita sholat dulu satu rakaat, batalkan witir yang tadi, baru kemudian sholat dua, terakhirnya baru witir lagi. Wa huwa alladzi dhahaba ilaihi Ishaq. Ini pendapat yang diambil oleh Ishaq, salah seorang ahli fiqih. Kemudian waqala ba'du ahli al-ilmi min ashabin nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ghairihim. Berkata sebagian ulama dari kalangan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang selain mereka. Pendapat yang lain, idza autara min al-lail thumma nam thumma qama min akhir al-lail fa innahu yusalli ma badalahu wa la yanqudhu witrahu wa yada'u witrahu ala makan. Apabila seseorang itu sudah sholat witir lalu tidur, kemudian ternyata akhir malam bangun lagi, maka silahkan sholat berapa saja yang dia mau, tidak perlu membatalkan witirnya. Biarlah witir yang tadi sudah selesai, yang penting gak usah sholat witir lagi. Jadi sholat aja dua, genap aja. Wa huwa qaulu Sufyan, ini pendapatnya Sufyan, wa Malik bin Anas, Imam Malik, wa Ibnul Mubarak, Abdullah Ibnul Mubarak, wa Syafi'i, Imam Syafi'i, wa Ahlul Kufa, penduduk Kufa, wa Ahmad, Imam Ahmad, wa hadha asah, dan pendapat ini lebih sahih. Li'annahu qad ruwiya min ghairi wajh, karena telah diriwayatkan dari beberapa riwayat anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi sallam qad shalla ba'da al-witri, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sholat lagi setelah sholat witir. Jadi walaupun sudah sholat witir, sholat lagi tidak apa-apa. Yang penting jangan witir lagi. Dua, boleh, tidak apa-apa. Ada riwayat Rasulullah setelah witir sholat dua rakaat. Ini juga merupakan dalil bahwa setelah witir boleh sholat lagi, yang penting tidak witir lagi. Ini disebutkan ya. Disebutkan riwayat, disebutkan penjelasannya oleh At-Tirmidzi. Kemudian ada lagi sebagian ulama yang memberikan solusi yang tidak disebutkan di sini. Solusinya adalah biasanya kasusnya ini kalau Ramadan, Dan kasusnya juga kalau kita menjadi imam atau menjadi khatib sekaligus imam, terutama 10 hari terakhir. Setelah sholat isya biasanya terawih sekaligus witir. Nanti malam sholat malam sekaligus witir lagi. Bagaimana ini? Yang mana kita disunnahkan kalau sholat bersama imam, jangan pulang sebelum selesai. Jangan pulang sebelum selesai. Idza shallar rajulu ma'al imami hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lailah. Orang yang sholat bersama imam sampai selesai ditulis sebagai sholat semalam suntuk. Bagaimana? Maka caranya di sini dia bisa milih ikut witir yang pertama atau ikut witir yang kedua. Caranya, kalau kita ingin witir yang terakhir nanti, berarti ketika sholat tarawih itu, ketika imamnya niat witir 3 rakaat, maka makmum ini niatnya adalah sholat 4 rakaat. Beda niat dengan imam itu tidak apa-apa. Jadi imam niatnya 3, makmum niatnya 4. Setelah imam salam, jangan ikut salam, tambah lagi 1. Berarti kita belum sholat witir. Nah, nanti malam baru witir. Atau kasusnya kalau kita ba'dal isya disuruh jadi imam sekaligus witir, berarti kita sudah witir. Berarti nanti malam ketika imamnya pas witir 3 rakaat, maka kita niatkan 4 rakaat. Ketika imam salam, kita tidak ikut salam, kita tambah 1. Berarti kita tetap witir yang pertama dan tidak sholat witir lagi. Dan ini juga merupakan solusi. Hanya saja kalau masyarakat kita masih kurang paham, dijelaskan supaya tidak salah paham. Loh, ini imamnya salam kok nambah 1. Nah, diterangkan aja masalahnya begini, begini, begini dan begini. Yang penting kita sudah menjelaskan. Di sini malah Syekh Salim bin Id al-Hilali berpendapat setelah sholat witir tidak boleh sholat lagi kecuali 2 rakaat. Titik. Alasannya karena Rasulullah setelah witir hanya sholat 2 rakaat. Ini pendapat. Tapi jumhur ulama mengatakan setelah witir boleh sholat lagi. Yang penting tidak sholat witir lagi. Karena tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Al-Imamu An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ketika membawakan riwayat bahwa Rasulullah SAW setelah sholat witir sholat lagi 2 rakaat sambil duduk. Jadi Rasulullah sholat 2 rakaat sambil duduk. Sambil duduk, duduk ya bacanya. Nah, ketika mau rukuk berdiri. Ketika mau rukuk berdiri, rukuk seperti biasa, i'tidal kemudian sujud. Al-Imam An-Nawawi mengomentari, kata beliau, wa fihi jawazut tanaful ba'dal witri. Di antara faedah yang bisa diambil dari hadis ini, boleh sholat sunnah setelah sholat witir, tidak apa-apa. Walaupun yang afdol, kalau kita biasa bangun malam, witirnya itu diakhirkan. Semoga jelas. Kemudian berikutnya lagi, bab yang nomor ke-180. Babu karahati tarki qiyamil lail wa in kana tatawwu'an la fardhon. Bab dibenci orang yang meninggalkan sholat malam. Walaupun sholat malam itu adalah sholat tatawu, sholat sunnah dan bukan sholat wajib. Jadi kita ini jangan sampai meninggalkan sholat malam. Di sini dibawakan hadis riwayat Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala melalui jalan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, Dzukira 'indan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam rajulun faqila ma zala na'iman hatta asbah ma qama ila shalah. Diceritakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seseorang, tidak disebutkan namanya ya, untuk merahasiakan, jangan sampai ghibah. Orang tersebut tidur semalam suntuk, subuh baru bangun dan dia tidak sholat malam. Faqala, lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bala syaitan fi udhuni. Berarti orang itu, mohon maaf, telinganya dikencingi setan. Telinganya dikencingi setan. Di sini para ulama memahami maksudnya orang ini tidak sholat malam, bukan tidak sholat subuh. Karena ada yang memahami di sini orang itu tidur sampai pagi tidak sholat subuh. Tapi para ulama seperti Imam Bukhari, Ibnu Khuzaimah, Al-Mundhiri dan yang lainnya memahami bahwa maksudnya meninggalkan sholat di sini adalah sholat malam, tidak sholat tahajud. Subuh baru bangun. Kalau orang tidak sholat subuh, bukan dikencingi setan itu, dikeprui setan. Dikeprui setan tidak sholat subuh itu. Jadi jangan sampai kita meninggalkan sholat malam. Yang lebih jelek lagi, orang yang biasa sholat malam, kemudian ternyata akhirnya dia meninggalkan sholat malam. Dulu rajin sembahyang tahajud, sekarang tidak rajin lagi sholat tahajud. Yaitu bab yang nomor ke-181, babu ma yukrahu min tarki qiyamil lail liman i'tadahu. Bab dibenci orang yang meninggalkan sholat malam padahal dia sudah terbiasa mengerjakannya. Beliau bawakan di sini hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu taala melalui jalan sahabat Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, telah berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya Abdullah, la takun mithla fulan. Kana yaqumu minal lail fataraka qiyamal lail. Wahai Abdullah, jangan kamu niru si fulan. Dia dulu rajin salat malam, lalu kemudian dia meninggalkan salat malam. Subhanallah. Jadi sangat tercela. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala di dalam Fathul Bari mengomentari, kata beliau, wa yustambatu minhu karahatu qat'il ibadah wa illam takun wajibah. Diambil istimbat, diambil faedah juga dari hadis ini, bahwa dibenci kita memutuskan ibadah yang biasa kita lakukan walaupun bukan ibadah yang wajib. Biasa melakukan amal tertentu, tiba-tiba kita putus tidak mengamalkan lagi. Karena kan kita dianjurkan kan, khairul umuri adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik perkara itu yang dilakukan secara rutin, kontinu, walaupun sedikit. Dan dianjurkan pula hari kita ini, kalau bisa tiap hari lebih baik. Jangan sampai hari kita tambah hari tambah jelek. Subhanallah. Karena itu ma'asyiral muslimin jamaah sholat maghrib rahimakumullah, mari kita benar-benar menjaga tentang sholat malam. Syaraful mu'min fi qiyamihi billail. Keutamaan seorang mu'min adalah ketika dia sholat malam. Dan sholat malam ini boleh dikerjakan di awal malam, di tengah malam, di akhir malam. Dan yang afdol adalah dikerjakan di akhir malam. Tidur dulu kemudian bangun. Sholat malam yang paling afdol adalah sholat malamnya Nabi Dawud alaihissalam. Yaitu yanamu nisfal lail thumma yaqumu thulutahu thumma yanamu sudusahu. Tidur dulu separuh malam lalu bangun. Sholat malam selama sepertiga malam, kemudian akhir malam tidur lagi seperenam malam, kemudian subuh bangun. Ini paling sulit, tapi ini paling besar fadilahnya. Kalau kita tidak mampu, maka jangan meninggalkan sholat di sepertiga malam terakhir. Sepertiga itu sekitar mulai dari jam 1 lah kurang lebih, 1 sampai subuh. Mau bangun jam 1 boleh, jam 2 boleh, jam 3 boleh, setengah 4 boleh. Kan sekarang subuhnya jam berapa? Jam 4. Ya, enggak apa-apa, enggak masalah. Jangan sampai kita meninggalkan sholat malam. Ada kalanya juga mungkin kita bangun agak panjang malamnya, jam 2 sudah bangun. Ada kalanya capek, jam 3 baru bangun, enggak apa-apa. Yang penting jangan sampai kita meninggalkan sholat malam, walaupun hanya sholat witir cuman 1 rakaat. Sehingga kita tidak pernah meninggalkan sholat malam. Apalagi sepertiga malam terakhir Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia. Sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Dan tidak sama dengan makhluknya. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya fi kulli laylatin hina yabqa thuluthul lail al-akhir. Yaqulu hal min da'in, hal min mustaghfirin fa'aghfirullah, wa hal min da'in fa'ujibah, wa hal min sa'ilin fa'utiyah. Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia tiap-tiap malam ketika sepertiga malam terakhir. Dan Allah mengatakan, apakah ada orang yang meminta ampun, maka aku ampuni. Apakah ada orang yang memohon sesuatu, aku berikan permohonannya. Apakah ada orang yang berdoa, aku kabulkan doanya. Bangun malam sungguh merupakan kenikmatan para salafus soleh rahimahumullah ta'ala ajma'in. Mereka sangat senang dengan malam. Kalau sudah masuk malam ini senang, karena kalau sudah masuk malam berarti berdua-duaan dengan kekasih hati Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah subuh, kalau sudah masuk pagi itu sumpek salafus soleh. Kenapa? Malam dengan Allah, pagi ketemu manusia lagi. Tapi harus ketemu. Artinya menunjukkan mereka benar-benar merasakan kelezatan malam. Ahlul lail aladzu fi lailihim min ahli laghwi fi laghwihim. Pada waktu malam itu ada orang-orang ahli maksiat yang bermaksiat di klub-klub malam, di kafe maksiat malam hari. Dan pada malam itu juga ada orang yang sholat malam. Ternyata orang yang sholat malam ini merasakan kelezatan yang lebih daripada orang yang berada bersenang-senang. Yang bersenang di kafe dan yang lainnya itu kan kenikmatan yang semu. Seperti pada waktu malam tahun baru, ya kan, orang-orang pada keluar semuanya malam tahun baru. Iya. Lihat kembang api. Nunggu apa? Nunggu jam 12 malam. Terus udah ngantuk, udah kelangopan, menguap, ditahan. Kamu enggak tidur, belum jam 12. Iya. Sampai jam 12, teng, niup trompet, tet. Nah, ini orang bingung ini. Kamu dari tadi tidur kan enak kamu. Nunggu niup trompet, ini orang bingung, orang penasaran. Malam tahun baru itu paling enak adalah tidur. Paling enak tidur. Ada apa? Kelayapan ke sana kemari, ngeluarkan uang lagi ke hotel, ke sini, ke sana, keluar dana banyak masuk neraka. Masuk neraka itu bayar, masuk surga itu gratis. Iya kan? Masuk surga itu gampang, sholat di masjid, hadir pengajian, gratis semuanya masuk surga. Masuk neraka itu bayar, mau minum khamr, beli khamr dulu. Main perempuan, bayar perempuan dulu. Semuanya. Subhanallah. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang yang rajin sholat malam. Kecanduan sholat malam itu baik daripada kecanduan narkoba. Ya. Narkoba kecanduan jelek. Tapi kalau sholat malam kecanduan itu bagus. Orang-orang yang rajin sholat malam itu kalau tidak bangun malam ketiduran itu sumpek bangunnya. Berarti dia sudah ketagihan kan? Kecanduan. Tapi kecanduan yang positif. Karena begitu bangun serasa ada yang kurang. Ada yang kurang. Ya, sungguh benar-benar indah malam-malam hari itu. Apalagi kita lalui dengan sholat. Baca Al-Quran. Sholatnya panjang, berdirinya panjang. Rukuknya panjang, sujudnya panjang. Kemudian kita mengungkapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala isi hati kita. Dalam sujud, dalam munajat. Apalagi kita mempelajari munajat-munajat para nabi. Munajat-munajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, munajat-munajat para salafus saleh. Munajat, ya Allah, hamba datang kepadamu ya Allah. Hambamu adalah hamba yang penuh dengan dosa, hamba yang penuh dengan noda. Ya Allah, hamba yakin tanganmu terbentang siang dan malam untuk menerima orang-orang yang banyak berbuat dosa. Ya Allah, bukalah pintumu untuk hamba. Wah, munajat. Munajat ini indah ya, karena munajat ini akan semakin melembutkan hati. Melembutkan hati dan menjadikan air mata kita itu gampang untuk menetes, bermunajat. Mengaku di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Inkisarul qalb baina yadayillah. Merasa hati kita ini hancur di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Malam. Sehingga para salafus soleh itu takut mati. Kenapa takut mati? Karena kalau mati, tidak bisa sholat malam lagi. Jadi takut mati bukan karena apa-apa. Takut mati, karena kalau saya mati nanti tidak bisa sholat malam lagi. Kemudian sebagian salafus soleh pula sholat malam dan merasakan kelezatan yang luar biasa. Lalu mereka mengatakan, Kalau seandainya surga itu rasanya seperti ini, berarti surga itu indah. Berarti ketika sholat malam seakan-akan dia berada di dalam surga. Hati, bahagia itu ada di dalam hati. Dan hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara yang membuat kita ini sulit bangun malam adalah dosa-dosa. Sebagian salafus saleh mengatakan, inni asabtu dzamban fahurimtu qiyamal lail khamsata ashhur wa fi riwayah sittata ashhur. Gara-gara aku melakukan satu dosa, maka aku terhalangi tidak bisa sholat malam selama 5 bulan atau 6 bulan. Gara-gara satu dosa. Ini boleh jadi benar-benar tidak bisa bangun malam, kesulitan. Boleh jadi bangun malam tapi tidak merasakan kelezatan lagi gara-gara berbuat dosa. Hati kita ini satu. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfi. Allah tidak menjadikan seseorang itu mempunyai dua hati di dalam dadanya, satu hati. Kalau sudah cinta Allah di sini, maka cinta yang lainnya harus keluar. Kalau cinta yang lainnya masuk, cinta Allah yang keluar. Tinggal kita milih. Milih cinta mana? Cinta Allah atau cinta yang lainnya? Cinta Allah di sini, yang lainnya keluar semuanya. Kalau cinta yang lain masuk, maka cinta Allahnya yang keluar. Tinggal kita milih. Kita milih cinta kepada yang mana. Sungguh cinta kepada Allah adalah merupakan kenikmatan yang luar biasa. Kenikmatan yang tidak ada taranya. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjadikan hati kita ini penuh dengan cinta Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mohon kepada Allah dikeluarkan dari hati kita ini semua yang menghalangi cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ini harus rela melepaskan apapun yang itu menghalangi kita untuk sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, hamba rela melepaskan apapun ya Allah yang menghalangi hamba untuk sampai kepadamu ya Allah. Dan kita perlu selalu berdoa kepada Allah minta ridhonya Allah. Ya Allah, yang hamba minta adalah ridhomu. Yang penting kau ridho ya Allah. Hamba tidak memperdulikan keridhaan siapapun selainmu. Ridhonya Allah. Karena kita ini makhluk yang terbatas. Pandangan kita ini terbatas, pendek. Ada kalanya kita memandang sesuatu itu baik, tapi ternyata Allah tahu itu adalah buruk. Sehingga kita perlu selalu menggantungkan kepada ya Allah, kalau ini baik ya Allah, lancarkan, sukseskan. Kalau tidak baik ya Allah, gagalkan. Gagalkan dan berilah ganti yang lebih baik ya Allah. Dan kita harus siap untuk melepaskan apapun yang hal itu menghalangi kita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita rela, kita pasrah. Itulah namanya ucapan la haula wala quwata illa billah hasbunallah wa ni'mal wakil. Tidak ada daya, upaya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Cukup bagi kami Allah. Allah adalah yang sebaik-baik diserahi segala urusan dan dijadikan tempat sandaran. Kita pakai Allah, hamba pasrah total kepadamu ya Allah. Total hamba pasrah ya Allah. Terserah engkau. Sudah. Kita nurut kayak seperti apa namanya? Seperti air mengalir. Enak. Hidup gitu itu enak. Langsung diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita tetap dalam koridor aturan syariat. Dan semua itu bisa kita tempuh diantaranya melalui sholat malam. Karena sholat malam itu membantu kita untuk konsentrasi. Konsentrasi ya. Tujuannya kan konsentrasi, mengumpulkan hati kita yang bercerai-berai ini, kita kumpulkan, menata hati. Sehingga hati kita kumpul menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Dan disanalah kita oleh Allah akan diberikan yang terbaik menurut Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun menurut kita tidak baik, kita pasrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Kita kan budaknya Allah kan? Kita budaknya Allah. Jadi apa katanya? Allah pemilik kita. Kita hanya nurut saja. Seperti itu. Kemudian, ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Bab yang nomor ke-182 yaitu babun nahyi an salatil insan wa qira'atihi halan nu'as. Bab larangan seseorang sholat dan membaca Al-Quran dalam keadaan ngantuk. Nah ini penting. Kalau sudah ngantuk jangan sholat. Kalau sudah ngantuk jangan baca, jangan teruskan baca Al-Quran. Sebagaimana di dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala, melalui jalan Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qaal, beliau bersabda, "Idza na'isa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud hatta yadhhab 'anhu an-naum." Apabila seorang dari kamu itu ngantuk, ketika itu dalam keadaan salat, maka hendaklah dia tidur saja sampai ngantuknya hilang. "Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'is la yadri la'allahu yastaghfir fa yasubba nafsah." Karena sesungguhnya seorang dari kamu apabila salat dalam keadaan ngantuk, nanti dia itu tidak tahu. Boleh jadi dia itu maunya istighfar, akhirnya malah mencaci maki dirinya sendiri. Iya. Jadi maunya itu doa karena ngantuk kan, istilahnya apa? Omongannya enggak terkontrol, gelambiar. Iya. Baca Al-Quran tahu-tahu omongannya sudah tidak karu-karuan, malah berdoa dengan doa-doa yang buruk, waktu yang mustajab lagi dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Islam ini agama indah. Kalau ngantuk ya sudah tidur dulu, mungkin 10 menit, 15 menit ngantuknya hilang, baru bangun lagi. Kemudian tujuan daripada sholat malam baca Al-Quran adalah khusyuk, hatinya hadir. Sementara orang kalau sholat dalam keadaan ngantuk maka tidak mungkin khusyuk. Bahkan kadang ketika sholat itu kan mau jatuh ke depan, iya, mau jatuh ke belakang lagi dipaksa. Ah sudah, tidur dulu aja, jangan teruskan sholatmu. So, apalagi makmum, apalagi jadi makmum, makmum dalam keadaan ngantuk, ini ngomel terus, kak ruku-ruku imam ini, terus, sudah kamu tidur aja sudah, jangan sholat, karena kamu nanti tambah dapat dosa. Soalnya marah-marah terus, mencaci maki dirinya. Kamu tidur saja. Kemudian berikutnya lagi, bab yang nomor ke-183. Bab ma yukrahu minat tasydid fil ibadah. Bab dibenci berlebih-lebihan dalam ibadah, melampaui batas, berlebih-lebihan, maksa-maksa diri padahal dia sudah tidak kuat. Sebagaimana diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala, melalui jalan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, "Dakhalan Nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa idza hablun mamdudun bainas sariyatain." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam masuk ke masjid. Tiba-tiba di masjid itu ada sebuah tali. Tali yang diikat di antara dua tiang. Faqala ma hadzal habl? Lalu beliau tanya, tali untuk apa ini? Qalu, para sahabat menjawab, hadza hablun li Zainab fa idza fatarat ta'allaqat. Ini tali miliknya Zainab, salah seorang sahabiyah. Ini tali miliknya Zainab. Dia sholat, kalau sudah tidak kuat sholatnya, dia pegangan kepada tali ini, tetap maksa untuk sholat. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lalu beliau bersabda, "La hullu li yusalli ahadukum nashatah fa idza fatara falyaq'ud." Tidak boleh. Lepas tali itu. Hendaklah seorang dari kamu itu sholat ketika semangat. Kalau pas tidak semangat, maka duduk saja dulu, jangan sholat dulu. Subhanallah. Agama Islam ini sangat indah. Tidak usah maksa-maksa diri. Kalau memang ngantuk ya tidur. Apalagi ada orang yang memaksa dirinya tidak mau tidur malam, sholat semalam suntuk. Pernah ada datang ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tiga orang yang menanyakan sahabat Nabi, lalu telah diceritakan oleh istri Nabi ibadahnya Nabi, dianggap ibadahnya Nabi itu masih kurang. Karena Nabi itu enggak punya dosa. Sementara dosa kami ini banyak. Lalu yang satu mengatakan, "Amma ana fa usalli wala anam." Saya sholat malam terus, enggak tidur. Yang satunya lagi, "Amma ana fa asum wala uftir." Saya tiap hari puasa, enggak buka. Yang satu laki mengatakan, la atazawwad, saya tidak mau nikah, untuk ibadah saja. Lalu Rasulullah dengar dan Rasulullah marah. Kata Rasulullah, aku ini adalah manusia paling takwa. Wa ana usalli wa arkud, wa asum wa uftir, wa atazawwajun nisa, faman raghiba an sunnati falisa minni. Aku sholat malam, tapi juga tidur kalau ngantuk. Kemudian aku juga puasa, tapi juga kadang berbuka. Dan aku menikahi wanita-wanita. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Jadi enggak usah maksa diri. Dan orang yang memberat-beratkan agama ini, nanti akan bosan-bosan sendiri. Innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah tidak bosan, sehingga kamu yang bosan sendiri. Walan yushaddatina hadun illa ghalabah. Dan tidak ada seorang pun yang memberat-beratkan agama, melainkan dia nanti kalah sendiri. Memberatkan agama, kalah sendiri. Paling enak adalah semampunya. Kemudian yang terakhir, bab tentang kitab witir dan qiyamul lail ini, yaitu bab yang nomor ke-184. Babu tahrimi takhsisi lailatil jum'ah bisalatin min bainil layali. Bab haram mengkhususkan malam Jumat untuk sholat malam, sementara pada malam-malam yang lainnya tidak pernah sholat malam. Di sini Syekh Salim mengatakan haram ya, karena memang larangannya dari Nabi jelas. Jadi tidak boleh orang itu hanya sholat malam kalau malam Jumat saja. Malam Jumat sholat malam, yang lainnya tidak mau. Memang malam Jumat adalah malam yang istimewa, tapi oleh Nabi kita dilarang mengkhususkan malam Jumat untuk sholat malam. Sebagaimana dalam sabda beliau riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "La takhussu lailatal jum'ah fi qiyamin min bainil layali." Jangan kamu khususkan malam Jumat untuk sholat malam dibandingkan malam-malam yang lainnya. Wala takhussu yaumal jum'ah bi siyam min bainil ayyam. Jangan pula mengkhususkan hari Jumat untuk puasa, sementara hari yang lainnya tidak puasa. Illa an yakuna fi shaumin yasumuhu ahadukum. Kecuali orang yang puasa Jumat karena kebetulan pas saatnya dia puasa rutin. Misalnya orang puasa Daud, ya kan? Rebo puasa, Kemis tidak, Jumat puasa, tidak apa-apa. Ini puasa rutin. Atau misalnya hari Asyura pas hari Jumat, tidak apa-apa, puasa Asyura. Atau hari Arafah pas Jumat, tidak apa-apa, puasa Arafah. Yang tidak boleh adalah tanpa sebab kita puasa Jumat saja, karena keistimewaan hari Jumat. Lah ini menyalahi sunnah Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita memasukkan ke dalam agama yang bukan bagian dari agama. Dengan demikian kita telah menyelesaikan kitab tentang witir dan sholatul lail, qiyamul lail. Ma'asyiral muslimin jamaah sholat maghrib rahimakumullah, jangan sampai kita meninggalkan sholat witir. Jangan sampai ditinggalkan. Perintahnya Rasulullah itu banyak. Al-witru haqqun, witir itu adalah hak. Sangat ditekankan. Autiru ya ahlal Qur'an, fa innallaha witrun yuhibbul witra. Witirlah wahai ahli Quran, wahai orang Islam, karena Allah itu witir, Allah itu ganjil, Maha Esa, dan Allah suka dengan sholat witir. Jadi kita jangan sampai meninggalkan sholat witir. Kalau tidak biasa bangun malam, witir ba'dal isya, tidak masalah. Walaupun satu rakaat, tidak masalah. Yang penting jangan sampai meninggalkan sholat witir. Di awal malam ba'dal isya boleh, mau tidur boleh, tengah malam boleh, akhir malam juga boleh. Dan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, ada tiga sahabat. Tiga sahabat ini mendapat wasiat dari Rasulullah dengan tiga wasiat. Riwayatnya sahih semuanya. Sahabat Abu Hurairah, sahabat Abu Darda, dan sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhum ajma'in. Ketiga sahabat ini mendapat wasiat yang isinya tiga sama, yaitu lafadznya hampir mirip, ausani khalili bitalat. Kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepadaku tiga perkara. Bisyami thalathati ayyam min kulli syahr. Puasa 3 hari tiap-tiap bulan. Wa raka'ati dhuha, supaya aku salat duha minimal 2 rakaat. Wa an utir qabla an anam, dan supaya aku salat witir sebelum tidur. Ini terutama bagi orang yang tidurnya larut malam. Witir dulu sebelum tidur, karena khawatir kalau tidur nanti tidak bangun. Ini 3 amalan jangan ditinggalkan. Puasa 3 hari tiap bulan. Nyicil boleh, Senin, Kamis, Senin boleh. Yang afdal adalah ayyamul bid, tanggal 13, 14, 15 bulan-bulan Hijriah. Sama dengan puasa sepanjang tahun. Dan ternyata dari sisi medis ini sangat bagus. Saya membaca tulisan-tulisan dari para pakar medis muslim dan non-muslim tentang puasa 1 bulan 3 hari ayyamul bid, yaitu ketika bulan purnama, tanggal 13, 14, 15. Profesor Dr. Dr. Muhammad Ali Albar, ada juga profesor dari Amerika, kemudian dari yang lainnya. Ternyata ketika bulan purnama itu terjadi tarik-menarik antara daya tarik bumi dengan daya tarik bulan. Jadi daya tarik bulan itu menguat pada waktu bulan purnama. Sehingga air laut itu kan ketarik. Iya kan, air ketarik, pasang pada waktu bulan purnama. Sementara di tubuh kita ini kurang lebih 80% berisi air. Sehingga pada bulan purnama itu terjadi perubahan di dalam tubuh kita. Setelah diteliti, ternyata ketika bulan purnama itu atau menjelang bulan purnama, itu banyak sekali terjadi tindak-tindak kriminal. Ternyata banyak terjadi kecelakaan. Dan semisalnya, kenapa? Karena ternyata ketika bulan purnama atau menjelang bulan purnama ini, karena pengaruh dari bulan tadi itu ya, itu emosi meningkat. Kemudian penyakit-penyakit itu timbul semuanya. Air di tubuh kita itu ketarik oleh bulan. Sehingga menurut penelitian cara medis, sangat cocok kalau pada hari-hari itu kita melaksanakan puasa untuk menyeimbangkan lagi. Subhanallah. Kalau memang penelitian ini benar, alhamdulillah. Berarti kita semakin yakin dengan puasa ayyamul bid. Kalau penelitian ini salah, kita tidak butuh dengan penelitian ini. Cukup bagi kita adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan kita mengatakan sami'na wa ata'na. Wallahu alam, mungkin itu dulu. Mari kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman kathira. Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asi, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawinu bihi alina masa'ibat dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana, waj'alhu al-waritha minna, waj'al tha'rana ala man zalamana, wansurna ala man 'adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al ad-dunya akbar hammina, wa la mablagha 'ilmina, wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma idza aqrarta a'yuna ahli ad-dunya bid-dunya, faqir a'yunana bi 'ibadatika wa ta'atika wa dhikrika wa syukrik. Allahumma yassir lana umurana ma'ar rahati liqulubina wa abdanina was-salamati wal-'afiyati fi dinina wa dunyana. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.